Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak dan tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat kebersamaan dengan Ramadan. Dan kita masuk ke hari yang ke-8. Berarti sudah satu pekan kita lewati bulan Ramadan dan kita masuk ke pekan yang kedua. Benar-benar cepat dan tidak terasa sudah satu pekan kita berpuasa. Ini semakin membuktikan ayyama ma'dudat dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Bagaimana satu bulan ini itu punya rasa beberapa hari saja. Punya rasa beberapa hari saja. Cepatnya minta ampun. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita tidak gunakan setiap waktu, kita akan kehilangan momentum. Coba kita lihat, sudah satu minggu, satu pekan, dan masih banyak di antara kita mungkin belum melewati Al-Baqarah bacaannya. Gitu. Masih warawiri nggak jelas, masih belum bersedekah. Terawihnya masih ada yang bolong-bolong. Maka hadirin Allah muliakan, kita tinggal punya 3 pekan saja, 3 minggu. Dan pekan ini akan berlari dengan kencang juga. Pekan ini gak akan lambat, dia akan berlari terus. Karena sekali lagi satu bulan rasa beberapa hari. Maksimalkan dan kejar ketertinggalan kita misalnya. Apa yang kita belum kerjakan, kerjakan. Dan syukuri. Dan syukuri. Semoga Allah tambah nikmat dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana selalu minta pertolongan kepada Allah agar Allah lancarkan kita dalam beribadah, agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan agar Allah memberikan taufik kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya mari perkuat syahadatain kita, jaga tauhid kita dari kesyirikan, dan senantiasa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan selalu beradab dengan beliau, diantaranya dengan senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita sudah menyelesaikan seluruh hadis atau seluruh dalil lebih tepatnya dalam bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dengan segala kelemahan kita, segala keterbatasan kita, dan di waktu yang sama dengan segala pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup panjang perjalanan kita bersama bab ini, mungkin dari jumlah hadis ini yang terbanyak di antara bab-bab sebelumnya. Ada 25 hadis yang kita nikmati. Mulai dari hadis yang pertama, hadis Abu Dzar ya, sampai hadis Abu Musa radhiyallahu taala anhum. Dan sebagaimana yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, mengikuti keterangan sebagian para ulama, kita akan bicara tentang kesimpulan bab ini sebelum kita lanjut ke bab kedua, ke berikutnya insyaallah. Dan pesan besar dari bab ini jamaah, pesan besar adalah betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dialah Ar-Rahman dan Dialah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang punya sifat rahmah yang sempurna dan memberikan rahmat tersebut kepada makhluk-makhluknya. Bayangkan Allah kasih berbagai jalan atau pintu kebaikan sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan tidak bisa, tidak mampu. Bayangkan hadirin sekalian yang Allah muliakan, dari mulai dari yang paling beresiko, paling berat, misalnya jihad fisabilillah dalam hadis Abu Dzar, sampai tersenyum dan diam, mingkemnya saja, mingkemnya orang beriman adalah kebaikan, sebagaimana hadis Abu Musa. Hadis yang terakhir kan begitu hadirin Allah muliakan. Itu sangat-sangat luar biasa. Sampai Nabi mengatakan yumsiku ani syarfa innaha shadaqah. Anda tahan diri Anda. Salah satu kan diam, jangan bicara yang buruk. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Diam dari keburukan itu aja sedekah. Fa innaha shadaqah. Mas, kok diam aja sih mas? Lagi sedekah. Gitu orang-orang beriman tuh. Maksudnya, ya saya diam dari ucapan buruk, gibah, fitnah, celaan, buat sebuah kisah kebohongan agar orang ketawa, lalu nyinyir, saya diam dari itu semua. Sedekah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini benar-benar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini lebih besar daripada saat Allah bukakan pintu-pintu nafkah bagi kita. Karena pintu-pintu kebaikan dan amal soleh itu lebih komplit. Dan itu garansi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bayangkan kita dengan segenap kondisi kita yang berbeda itu bisa mencari jalan kebaikan yang sesuai dengan kita dalam 25 hadis di bab ini. Dan 25 hadis ini baru sampel loh. Baru sampel. Ada ribuan hadis tentang ini. Dan pesannya sama. Betapa luasnya rahmat Allah sehingga Allah kasih banyak opsi buat kita. Banyak opsi buat kita. Oh, itu sangat luar biasa. Bahkan diamnya aja pahala. Mengucapkan alhamdulillah setelah makan dan minum itu pahala dan membuat Allah ridho kepada kita. Sebab sesimpel itu. Habis makan sahur atau makan buka, alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi at'ama wa wasaqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Itu kalimat-kalimat doa di atas saja itu membuat Allah ridho. Sedekah dengan setengah butir korma aja itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Itu setengah. Gimana kalau satu? Gimana kalau 10? Gimana kalau 100? Gimana kalau 500? Gimana kalau 1000? Nabi Muhammad fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Bertakwalah kepada Allah dengan memberikan setengah butir korma. Bahkan ternyata hadisnya belum titik. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Dan kalau ada orang yang enggak bisa, bertakwalah kepada Allah dan jaga dirinya dari neraka dengan kalimat-kalimat yang baik. Udah enggak ngasih, nyinyir lagi. Makanya kerja dong, Mas. Iya, dia enggak punya uang hari ini. Bagus juga kita kasih nasihat suruh kerja, tapi jangan dinyinyirin. Dan belum tentu dia enggak mau kerja, bisa jadi belum dapat atau ada kendala. Jadi kalau enggak ngasih, udah kalimatnya baik-baik aja. Hadirin Allah muliakan. Bahkan kasih minum seekor anjing aja itu bisa menghapuskan dosa besar jika diniatkan dengan ikhlas dan kasih sayang yang mendalam di dalam diri seorang hamba. Jadi ini bab ini luar biasa jemaah sekalian dan menunjukkan betapa Allah baik kepada kita. Betapa Allah memudahkan jalan kita menuju surga. Betapa setiap kondisi-kondisi kita itu diakomodir oleh agama kita. Diakomodir. Gak ada alasan. Dan sekali lagi ini masih banyak kok. Solli qa'iman, salatlah berdiri. Fa illan tastati fa qa'idan, kalau enggak mampu duduk. Fa illan tastati fa 'ala janbin, kalau enggak mampu duduk maka tidur dengan kondisi tubuh bagian depan itu menghadap kiblat. Baru kalau enggak bisa baru berbaring. Kaki menghadap kiblat. Nggak bisa menghadap kiblat juga, ya terserah deh menghadap mana. Kalau nggak bisa, itu apa bukan pintu-pintu semua kebaikan? hadirin Allah muliakan. Maka pesan besarnya harus jelas terkirim ke dalam hati kita bahwa Rabb kita subhanahu wa ta'ala itu sangat sayang sama kita. Gak ingin kita masuk neraka. Allah buka banyak akses. Dan Allah gak persulit. Gak ada satupun pertanyaan para sahabat tidak dijawab oleh Nabi SAW ketika mereka bertanya, kalau gak mampu bagaimana ya Rasul? Semua dijawab. Gak ada satupun pertanyaan, kalau tidak mampu bagaimana, itu dibiarkan begitu saja tanpa solusi. Gak ada. Semuanya ada solusinya. Ketika pertanyaan, bagaimana kalau tidak mampu? Bagaimana kalau tidak bisa? Semua ada jawabannya. Pertanyaan di atas ada solusinya. Semua. Makanya kalau gak bisa, diem. Itu mas. Diam. Jangan sakitin orang. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah mudah, apalagi di Ramadan yang slogannya dari awal ya bagil khairi aqbil wa ya bagil syar aqsir. Wahai orang yang ingin berbuat baik, segerakan. Dan bagi orang yang ingin berbuat buruk, tahan. Batalkan niatan itu. Jemaah yang Allah muliakan. Dan kita harus yakin ini nikmat dari Allah. Kenapa demikian? Kita tahu bersama-sama bahwa iman dan amal soleh itu kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan. Maka ketika Allah buka berbagai macam pintu kebaikan, itu berarti cara untuk bahagia itu banyak variannya, kan gitu jemaah. Cara untuk bahagia itu banyak. Jadi gak ada alasan untuk tidak memperjuangkan dan tidak menggapai kebahagiaan karena banyak. Coba kalau sholat tuh hanya boleh berdiri, yang duduk gak boleh sholat padahal dia gak mampu, berarti kan ada banyak orang gak sholat di hari tersebut. Dan begitu dia gak sholat, maka dia enggak dapat ketenangan. Wujuinat qurratu aini fi shalah. Nabi mengatakan, dan penyejuk mata dan hatiku itu berada ketika aku salat. Berada ketika aku salat. Itu kan dalam jemaah. Allah, Nabi mengatakan, Kana Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu hambanya ketika hambanya membantu saudaranya. Kalau bantu orang hanya bisa dengan uang, ada betapa banyak orang yang enggak mendapatkan pertolongan dari Allah. Tapi ternyata bantu orang enggak hanya dengan uang, Allah buka jalan-jalan kebaikan. Di antara bantu orang itu diam dari mengganggu orang itu. Itu udah bantuan. Itu udah sedekah sama dia. Diam aja, masa gak bisa? Udah gak usah keluarin duit, diam. Jangan nyinyirin dia. Jangan celah dia. Jangan komen negatif kepada dia. Itu aja udah berbuat baik. Udah menolong, udah sedekah. Luar biasa coba. Jadi ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat mendapatkan kehidupan yang bahagia kan iman dan amal saleh. Masih ingat surat An-Nahl 97? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun wanita dengan kondisi beriman, kami akan berikan mereka kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang bahagia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan ganjar mereka, balas mereka dengan ganjaran dan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Gak ada ceritanya Allah kasih pahala sama dengan apa yang kita kerjakan, enggak. Yang Allah kasih di atas yang kita kerjakan. Di atas. Lihat pintu-pintu kebaikan tuh. Ini ayatnya menjelaskan bahwa syarat dapat kebahagiaan. Syarat dapat kehidupan itu dengan iman dan amal soleh, dan variannya dibuka seluas-luasnya. Gak ada alasan untuk gak punya akses kebaikan, bayangin. Gak ada cerita. Kenapa lo jadi orang jahat? Ya gue gak punya akses kebaikan. Lo gak ada. Bedakan antara gak punya akses sama gak tahu, makanya belajar. Itu akses kebaikan di sekeliling Anda. Oh, enggak ada manusia yang ditolong. Binatang bisa kita tolong kok. Dan itu menggugurkan dosa. Dan jika kita benar-benar ikhlas, dosa besar. Enggak ada yang bisa diinin. Salat duha bisa. Itu setiap sendi-sendi kita tercover semua. Tuntutan sedekahnya hanya dengan 2 rakaat salat duha. Sebagaimana kita pelajari. Makanya jamaah sekalian, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah kan gini loh, kita tuh ketika bicara tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah selalu, enggak selalu ya. Tapi sebagian tuh sering kali hanya dikaitkan dengan akses kerjaan. Akses mendapatkan uang, akses menjabat, akses terhadap barang, akses terhadap usaha, akses bisnis, network, ketemu orang penting dan seterusnya untuk bisnisnya. Sedangkan akses untuk ibadah dengan segala varian yang begitu besar dan banyaknya itu gak dianggap sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita seperti ini adalah pola pikir ahli dunia. Pencinta dunia, pola pikirnya orang-orang yang mengidap mengidap pola pikir materialistis. yang semua kebaikan itu diukur dengan materi, diukur dengan duit, padahal kita semua sepakat ada banyak hal tidak bisa dinilai dengan uang. Sebagaimana tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Dibeli gak bisa. Ketenangan jiwa memang bisa dibeli dengan uang? Gak ada. Kegalauan hati memang bisa dibeli dengan mobil mewah? Siapa yang bilang demikian? Gak ada. Gak bisa. Ada istri dimarahin terus sama suaminya sampai dia tertekan. Apa ada istri ketika dimarahin suaminya kata dia, "Beb, time out dulu. Kamu mau kemana? Mau ngambil tas brandedku? Biar saat kamu marahin aku sambil meluk tasku. Itu lebih tenang." Ada orang bilang gitu? Gak ada. Time out dulu. Jangan marah di sini. Kenapa emang? Takut didengar anak-anak? Enggak. Kita marah, kita berantem di garasi aja, di dalam S-Class kita. Saya lebih tenang. Kalau ribut di dalam mobil mewah, kan enggak ada yang begitu. Mau di mana kita tetap aja. Hati itu enggak bisa dibeli dengan materi. Hati itu ditaklukkan dengan iman dan amal soleh. Dan di bab inilah kita benar-benar dibuka bahwa amal soleh itu banyaknya minta ampun. Banyaknya luar biasa. Yang jadi masalah kita meyakini enggak itu adalah kenikmatan. Makanya ketika Allah berfirman tentang kenikmatan, apa kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3? Ini sudah kita bahas juga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku telah ridho Islam jadi agama kalian. Jadi ketika Allah berfirman tentang kenikmatan yang sempurna, aku sempurnakan nikmatku, Allah gak bicara tentang uang. Allah gak bicara tentang kekuasaan. Allah gak bicara tentang popularitas. Allah gak bicara tentang network. Allah berfirman tentang agama dan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini nih kata Allah, aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku itu untuk kalian. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Tapi kita meremehkan. Kita gak merasakan. Makanya itu tadi. Siapa di antara kita yang masuk Ramadan tahun ini benar-benar senangnya minta ampun? Melebihi kalau dia dikasih duit 7 miliar misalnya. Jujur-jujuran aja, kita lebih senang mana? Aku sih lebih senang di Ramadan dikasih duit 7 miliar Pak Ustaz. Jadi komplit, gak bisa, harus milih. Siapa itu tadi? Pas terawihnya senang. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang terawih di Ramadan dengan iman dan ihtisab, berharap, senang dia. Senang. Karena ini nikmat, ini rahmat dari Allah. Makanya kan ketika Allah mengatakan bahwa di Ramadan dibuka pintu-pintu rahmat, narasi yang dibangun di Al-Quran dan Sunnah itu kan semua tentang ibadah. Gak ada yang tentang duniawi. Padahal Allah tahu banget, Allah tahu dan Allah maha mengetahui bahwa banyak kita itu di Ramadan pemasukannya naik, income-nya naik, dan banyak peluang bisnis itu kebuka. Tapi Allah gak pernah ngangkat sisi itu. Boleh, tapi bukan itu yang diangkat. Yang diangkat apa? Puasa, Al-Quran. Makanya kata para ulama, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwa Allah meninggikan Ramadan, Allah membuat Ramadan menjadi bulan mulia dengan dua hal. Yang pertama dengan puasa, yang kedua dengan Al-Quranul Karim. Itu. Jadi bulan ini sangat spesial. Itu karena dua hal, puasa dan Al-Quran, atau Al-Quran dan puasa. Allah turunkan Al-Quran di Ramadan dan Allah syariatkan puasa di bulan ini. Allah wajibkan. Allah gak pernah menyinggung sisi kenapa bulan ini mulia, karena membuka banyak lapangan kerja, banyak bisnis baru, banyak orang income di Ramadan, banyak orang dapat THR di akhir Ramadan. Tapi itu gak diangkat. Emangnya Allah gak ngerti ya? Al-Alim, Al-Khabir. Allah tuh tahu apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Bahkan Allah tahu apa yang mustahil terjadi. Kalau kejadian, bagaimana kejadiannya Allah tahu. Makanya kan ketika orang-orang para pendosa yang di akhir yang mohon-mohon sama Allah untuk dikembalikan ke dunia, apa kata Allah? Itu cuma omong kosong aja, kata Allah. Kalau saya kembalikan ke dunia, kalian juga ngulangin lagi track record kalian kok. Itu balik ke dunia mungkin apa mustahil, hadirin? Mustahil. Itu mustahil. Dan yang kalau misalnya itu kejadian, kalau saya kembalikan lagi, kan akan ngulang kalian akan ngulang lagi kok. Allah tahu apa yang akan terjadi jika suatu hal yang mustahil itu Allah buat kejadian. Jadi Allah tahu dengan segala perkembangan. Tapi bukan itu yang Allah angkat. Allah angkat tentang iman, tentang amal soleh. Nah, benar gak kita merasakan ini kasih sayang? Kita yang berhijrah, dan setelah berhijrah penghasilan turun drastis. Harus jual rumah. Ada yang rumahnya disita. Akhirnya harus tinggal di kontrakan atau di rumah petakan. Di saat-saat gak punya uang itu, sudah gak kita bicara dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Kita katakan bahwa rahmat Allah begitu luas buat keluarga kita, nak. Ini semua kasih sayang Allah. Allah selamatkan kita dari uang haram. Lalu Allah mudahkan kita ibadah. Gak usah khawatir. Kita akan berjuang juga. Karena Allah perintahkan kita berikhtiar. Tapi kalian harus mencamkan bahwa ini adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu harusnya ya. Sekali lagi, banyaknya pintu kebaikan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin, oleh karena itu para ulama mengatakan karena ini nikmat, kita harus bersyukur kepada Allah. Ketika kita dibukakan pintu kebaikan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri punya sebuah kalimat yang indah ketika beliau menyampaikan innallaha yumatti'u bin ni'mati ma syaa. Allah itu memberikan kenikmatan sesuai dengan yang Allah inginkan. Fa'idha lam yashkur 'alaiha qallabaha 'adzaba. Kalau hamba itu tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan rubah nikmat itu sebagai azab. Sebagai azab. Sekali lagi, Allah itu kasih nikmat kepada hambanya dengan apa yang Allah kehendaki, Allah buka. Kalau hambanya gak bersyukur, Allah rubah nikmat itu dengan atau menjadi azab. Allah rubah. Inilah jawaban ketika banyak orang tuh bingung. Kenapa begitu dia banyak uang, keluarganya masalahnya besar dan gak selesai-selesai? Kenapa setelah dia punya posisi tinggi, kedudukan tinggi, rumah tangganya berantakan, keluarganya berantakan? Tanya pada diri kita, udah bersyukur belum kita? Dan Allah tuh maha berkuasa kan. Kemampuan Allah kan tanpa batas. Jadi Allah bisa buat nikmat menjadi azab tanpa harus menghilangkan fisik dari nikmat tersebut. Cuman dirubah unsurnya aja. Jadi duitnya sama udah. Kita dapat duit, misalkan kita dapat duit 5M. Dirubah jadi azabnya bukan dirampok tuh 5M. 5M-nya masih kita punya, bahkan mungkin bertambah lagi. Tapi Allah rubah unsur itu. 5M yang awalnya nikmat, Allah buat jadi azab yang menyiksa kita. Yang membuat kita gak tenang. Yang membuat jadi pemicu keributan. Yang membuat kita gak punya waktu dengan anak-anak. Yang membuat kita gak punya waktu lagi untuk ngaji. Untuk bergaul dengan orang-orang soleh. Itu hadirin. Tapi emang manusia ya. Jadi ngelihatnya hanya itu aja. Hanya materi, hanya fisik aja. Oh, gimana uang kita aman kan? Aman bos, bagus. Dipikir kalau uangnya aman tuh berarti masih terus dapat kenikmatan. Loh enggak. Aman fisiknya. Tapi kalau unsurnya dirubah sama Allah, itu bikin hancur semua. Bikin hancur semua. Gitu. Ada seorang misalnya dikasih kelebihan fisik atau paras, gantengnya minta ampun atau cantiknya luar biasa, dia gak bersyukur. Allah gak bukan berarti orang langsung kasih itu muka jadi cacat, enggak. Tapi Allah bisa buat itu wajah yang mengundang petaka demi petaka gitu. Dia gak bersyukurnya dikasih kecantikan itu. Betul, banyak kasus itu wajah itu yang buat dia diperkosa. Itu wajah yang buat dia mengalami pelecehan seksual. Direndahkan sebagai wanita. Dilecehkan. Ada yang diperkosa. Terus macam-macam. Habis diperkosa, kadang-kadang hamil. Itu repot lagi jemaah. Coba evaluasi, kita udah bersyukur belum dikasih fisik sama Allah? Allah tuh bisa rubah menjadi azab. dengan sesederhana banget. Kalau kata yang bilang kun fayakun, itu kan kita baca dalam surat Yasin. Kalau mau sesuatu yang kun fayakun, udah diroban dari nikmat ke azab, dia gak bersyukur. Waduh, berantakan. Jangan pernah remehkan itu. Allah ala kulli syai'in qadir. Dan juga begitu juga nikmat yang sebenar-benarnya, pintu-pintu kebaikan, akses-akses kebaikan, itu nikmat. Ini jalan-jalan kebaikan, itu nikmat. Kalau kita gak bersyukur, Allah tutup lagi. Kita gak bersyukur di Ramadan kali ini nih, Allah cabut nikmatnya kehusyuan. Allah cabut kesempatan untuk tarawih. Allah buat kita gak bisa dapetin ibadah di hari-hari ini. Allah cabut kalau kita gak bersyukur. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, lihadha kanu yusammunal syukra al-hafidh. Dulu para ulama kita mengatakan bahwa nama lain dari syukur itu al-hafidh, penjaga. Li'annahu yahfadhu ni'matal mawjudah. Karena syukur itu fungsinya, perannya menjaga nikmat yang sudah ada. Jadi syukur itu namanya al-hafidh. Kenapa dinamakan al-hafidh? Karena al-hafidh itu artinya penjaga. Karena syukur itu menjaga nikmat yang sudah ada. Dan di waktu yang sama, wal-jalib. Menarik. Kenapa syukur dinamakan penarik? Al-jalib itu penarik. Jadi penjaga dan penarik. Li'annahu yajribu ni'amal mafkuda. Karena dia menarik nikmat-nikmat yang di luar kita untuk masuk ke diri kita. Jadi dia jaga yang ada, dan di waktu yang sama dia tarik yang lain untuk ke dia. Itu syukur. Itu syukur. Dan sebaliknya, kalau kita gak bersyukur, yang di luar kita hilang atau gak mendekat, gak tertarik, yang ada bubar gitu. Yang ada bubar. Karena begitu kita gak bersyukur, Allah tutup. Allah tutup. Dulu kok gampang ya, akses kebaikan tuh gampang. Sekarang susah. Susah. Makanya banyak diantara kita tuh dulu tuh dekat banget sama sahabat kita yang soleh misalnya. Sekarang susah. Coba evaluasi. Kita janjian kurang bersyukur ketika kita dekat sama beliau. Akhirnya sekarang dipersulit. Kata Khalid bin Mi'dan, salah satu ulama klasik. Ini kaidah juga penting nih. Idza fataha atau idza futiha li ahadikum babu khairin falyusri ilaih. Jika Allah membuka pintu kebaikan kepada salah seorang dari kalian, falyusri' ilai, maka bersegeralah buka pintu itu dan masuk dari pintu itu. Fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Karena dia enggak pernah tahu kapan pintu itu ditutup baginya. Kita enggak pernah tahu kapan pintu itu ditutup. Oh, tenang aja, gak ada tenang. Dunia itu fana, jemaah. Unsur terpenting dari kehidupan dunia itu fana, tidak kekal. Jadi jangan pernah berpikir bahwa yang hari ini gampang banget kita akses, itu selamanya akan demikian. Gak ada selamanya dalam kehidupan dunia. Jadi kata para ulama, jika Allah buka pintu kebaikan untuk kalian, masuk. Buka tuh pintu, masuk dengan cepat. Karena kita gak pernah tahu kapan pintu itu ditutup untuk kita. Dan kalau kita keduluan, itu tidak nyaman. Makanya kan masih ingat ada seseorang yang minta dimasukkan ke dalam orang-orang yang tanpa hisab dan tanpa azab untuk masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Sabaqoka biha ukasha. Engkau telah didahului oleh ukasha. Udah ukasha. Engkau gak bisa lagi. Sabaqoka biha ukasha. Engkau telah didahului oleh ukasha. Karena sebelum orang ini ukasha yang minta. Dan dikasih sama Nabi. Kata Nabi, engkau bagian dari mereka. Majulis ini orang. Kata Nabi, sabaqoka biha ukasha. Ukasha telah mendahulimu. Dia yang dapat. Itu kan nyesek hadirin. Makanya ini kita di sama Ramadan. Ini mumpung Allah kasih pintu bisa ibadah di Ramadan, manfaatkan. Kita gak pernah tahu kapan di pintu ditutup. Dan bukan hanya sekedar atau ibadah ala kadarnya, maksimalkan. Aktif. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Rugi kita hadirin. Jadi ini hal yang perlu ditanamkan. Pokoknya pintu-pintu udah banyak. Tinggal kita mau manfaatkan atau tidak. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz bersama tim dan jamaah semuanya selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berikut juga seluruh umat muslim di dunia, amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana cara membedakan hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita itu azab atau ujian? Jika tidak bersyukur itu bisa dapat azab, tapi ada juga yang sudah sering bersyukur tetap bisa sakit atau misal jatuh miskin. Itu bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Udah bersyukur tetapi masih bisa sakit dan jatuh miskin. Iya, banyak. Jangankan kita, para nabi pun juga demikian. Kenapa demikian? Karena kemiskinan itu bukan azab hadirin. Bukan azab. Sebagaimana sakit itu bukan azab. Itu ujian. Dan kalau kita tetap, kalau kita tepat dalam menyikapinya, itu kebaikan. Bukankah Nabi Ayub sakit dengan waktu yang sangat lama? Diriwayatkan 18 tahun beliau sakit. Bukankah Nabi SAW sakit di penghujung hidup beliau sallallahu alaihi wasallam? Apakah kesimpulannya Nabi diazab? Ya enggak lah. Bukankah ketika Nabi SAW menjenguk Ummul Ala yang sedang sakit, Nabi katakan, abshiri ya Ummul Ala. Bergembiralah wahai Ummul Ala. Itu kata Nabi SAW. Hadirin Allah muliakan. Begitu juga dengan kemiskinan. Bukankah Nabi Musa alaihissalam ketika masuk Madian gak punya apa-apa? Gak punya apa-apa. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam hidup sederhana. Nah, azab itu adalah ketika kita tidak bertakwa kepada Allah dalam menjalani sebuah episode kehidupan, itu azab. Walaupun kita sehat-sehat aja, walaupun kita cerdas, karir kita bagus, kaya, kita menjabat, tapi kalau kita gak bertakwa, itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan merasakan terazab. Akan merasakan terazab. Jadi akan tersiksa. Bukankah itu yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah? Saat Allah melarang kita kagum dengan hartanya orang-orang yang tidak beriman. Hartanya orang-orang yang tidak bertauhid. Hartanya orang-orang yang tidak bertakwa. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 55, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Dan janganlah kalian kagum dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Gak boleh kagum loh dengan harta orang yang mereka, gak boleh kagum. Kita masuk rumah mereka dengan segala full fasilitas. Ada gymnya, ada spa-nya, ada layar satu dinding, bukan TV berins lagi, itu layar satu seujung-ujung dindingnya. Di kawasan paling elit. Gitu, kawasan paling elit. Tapi orangnya gak beriman. Fala tu'jibuka. Jangan kagum, kata. Gak boleh kagum. Kenapa? Kenapa kita gak boleh kagum? Innama, lihat baik-baik ayat ini. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunia. Karena yang Allah inginkan ketika Allah kasih mereka itu semua, Allah ingin mengazab mereka dengan harta-harta tersebut. Allah ingin mengazab mereka dengan keberadaan anak-anak mereka. Anak itu bisa jadi azab. Harta itu bisa jadi azab. Itu namanya azab, jamaah. Makanya kita jangan melihat dengan kacamatanya ahli dunia, para pencinta dunia yang sangat materialistis, semua dinilai dengan materi. Enggak. Kita itu ngelihat dari sisi ukhrawi, dari makna, dari value. Allah yang mengatakan innama yuridullah liyu'adzibahum biha. Itu surat At-Taubah ayat 55. Dan Allah memulai dengan kata-kata innama, lihat innama. Itu mah bukan surat At-Taubah 55, itu surat An-Nahl ayat 97. At-Taubah 55 itu fala tu'jibuka. Lihat ada kata, lihat bahasa Arabnya penting, makanya di bahasa Arab innama. Innama itu dalam ilmu balaghah itu lil qasr, lil hasr. Itu untuk pembatasan, pengkhususan. Jadi artinya secara ilmu balaghah, satu-satunya alasan mengapa mereka dikasih uang oleh Allah sedangkan mereka gak beriman, sedangkan mereka gak bertakwa. Satu-satunya alasan, liu'adzibahum biha, karena Allah ingin azab mereka dengan uang tersebut. Itu. Kita malah kagum. Gimana sih? Ngeliat orang diazab kok kagum. Harusnya kita, aduh iya untung saya diselamatin sama Allah. Gitu. Itu diazab. Tapi kayaknya hidupnya tuh tenang-tenang aja. Apalagi dia suka tampil, Pak Ustaz. Loh, kan dunia itu sandiwara semua, hadirin. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Hakikat dunia itu kan la'ibun walahun wazina. La'ib, permainan aja. Permainan. Kan tabiat manusia kan ingin terlihat perfect di hadapan orang. Manusia gak ingin terlihat pesakitan di hadapan orang lain. Manusia itu gak ingin terlihat sengsara di hadapan orang lain. Intinya itulah kenapa banyak kita masih suka selfie sama mobil orang. Biar keliat keren. Kalau oke, gak punya mobil, udah mobil orang lah kita selfie-in deh. Manusia kan ingin terlihat sukses di hadapan masyarakat. Dan gak suka kalau aibnya itu terlihat. Gak suka kan kita kalau aib kita terlihat. Tapi Allah yang mengatakan lagi-lagi At-Taubah 55, innama yuridullah liyu'adzibahum biha. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberikan harta benda dan anak-anak untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Nah, kalau di terjemahan ini diartikan sesungguhnya. Sebenarnya yang lebih dalam, satu-satunya alasan itu harusnya. Ya, mungkin lebih agak panjang gitu ya. Kalau sesungguhnya kita cukup dengan inna. Tapi ini innama. Innama itu al-qasr, al-hasr dalam ilmu balago. Ilmu balago itu salah satu cabang ilmu bahasa Arab, gitu maksudnya. Dari tadi, itu balago apa sih? Oh, balago itu salah satu cabang ilmu dalam bahasa Arab. Kalau kita kuasai ilmu tersebut, bahasa kita akan berkualitas. Itu ilmu balago. Jadi bukan hanya bisa bicara, tapi bisa membuat bahasanya itu tinggi. Dan tepat sasaran. Gitu. Jadi coba kita lihat. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha wa tazhaqa anfusuhum wahum kafirun. Dan kelak akan melayanglah nyawa mereka sedangkan mereka dalam kondisi dan keadaan kafir. Gitu. Jadi disiksa. Makanya gak akan bahagia, hadir. Gak mungkin. Walaupun sebagian mereka mengklaim, sebagian mereka jujur, saya gak bahagia. Jujur. Bahkan sebagian mereka bilang, ini testimoni real. Dan bukan satu dua orang. Karena semuanya pasti ngalamin itu. Tapi mau, ada yang mau nutup-nutupin, ada yang enggak. Sebagian mengatakan bahwa galaunya saya, hancur-hancurnya jiwa saya itu justru pada saat saya paling tinggi itu, secara materi. Itu lagi berantakan-berantakannya jiwanya. Makanya sekarang ini kan isu yang berkembang adalah punya masalah dengan mental health. Dan sekali-kali masalah mental itu berjalan paralel dengan karir seseorang. Kekayaan seseorang, semakin kaya, semakin sakit mentalnya. Itu. Semakin sakit mentalnya. Oh, contoh banyak, hadirin. Contoh banyak. Ada banyak contoh. sebenarnya semuanya, cuman mayoritas gak ngaku aja. Jadi kalau ada orang yang gak beriman terus bilang, aku happy hidupku. Enggak. Rob kita bilang hidup Anda gak happy. Itu Allah yang berfirman. Jadi kemungkinan cuma dua. Allah bohong atau kamu yang bohong. Gitu aja. Allah bilang gak bahagia hidupnya. Tersiksa. Tersiksa dengan apa? Dengan hartanya sendiri. Opsinya kan, kalau gak Allah yang bohong, dia bohong. Dan Allah gak mungkin bohong. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab gak ada keraguan. Gak ada keraguan. Apalagi kita di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas, mubayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Itu kan Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagai petunjuk bagi manusia. Dan keterangan yang berisi petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Itu yang perlu kita camkan hadirin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Mau tanya Ustaz, selama belajar kitab ini ujian demi ujian datang terus. Saya tuh jadi kembali mengingat bab-bab riyadhus shalihin yang sudah dipelajari. Masya Allah, pengaplikasiannya ke dalam kehidupan real itu susah sekali. Dan harus benar-benar minta pertolongan Allah sampai hal terkecil ya. Padahal biasanya mudah bisa kita lakukan walau tanpa minta sama Allah. Kenapa ujian jadi datang bertambah terus saat kita jadi nambah ilmunya Ustaz? Dan mohon doanya agar hati ini kuat dalam menjalani ujian dari Allah dan Allah kasih ketenangan kepada keluarga kami. Wa jazakallahu wa iyyakum. Yang pertama hadirin Allah muliakan. Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Syinkiti pernah ditanya oleh seseorang yang sedang mendalami Al-Quranul Karim. Penanyaan yang bilang, saya gak pernah ngalamin ujian kayak seperti ini. Itu apa jawaban Syekh Syinkiti, salah satu ulama terbaik hari ini. Salah satu ulama terbaik hari ini. Dari Meruthenia. Salah satu ulama mazhab Maliki ya. Itu beliau tuh jawab simpel banget ya, Ma. Beliau bilang, selamat Anda berada di jalan yang benar. Gitu aja. Secara umum, secara makna jawabannya begitu. Fima makna, engkau sudah berada di jalan yang benar. Hadirin Allah muliakan. Itu sunatullah. Sunatullah. Ini bukan hanya tentang agama saja. Ini semua bidang. Naik level itu ujiannya semakin berat, semakin banyak. Semua demikian. Saya mau tanya sama kita semua. Kalau kita renungkan perjalanan hidup kita, lebih enak mana? Kehidupan sekolah kita. Ketika kita TK atau ketika kita SMP. Hah? Ya Allah, saya tuh kalau mikirin waktu masa-masa TK kayaknya senyum-senyum sendiri hadirin. Kerjanya cuma main, terus bawa bekal, terus seru-seruan, pulang gitu. Nanti begitu lagi, jajan ya. Masuk jajan. Oh, seneng banget tuh TK. Jajan yang masih kita ingat apa dulu waktu TK? Jajan apa sih? itu tuh apa, gula-gulaan yang bisa dibentuk-bentuk gitu tuh, masih enggak? Terus sama beli kerang terus dikasih gerobaknya, ya Allah, kita tuh udah bahagia banget loh, nggak ada iPhone 11, nggak ada iPhone, kerang, ya Allah, kerang tuh kucuk cari gitu lah, ditaruh plastik gitu lah. Wih, itu tuh, kayaknya kita udah punya dunia dan seisinya itu, masya Allah. Ngalamin nggak sih? Enggak ya? Yang ngalamin berarti kita satu peradaban. Ah, gitu kan. Itu seneng banget. Bukan kerang, apa sih? Keong, kok kerang? Antum diam aja lagi. Kerang mah kita makan seafood ya. Ya maklum lah, lagi puasa. Loh kok ibadah disalahin? Keong, kok kerang sih? Kerang mah kerang hijau atau kerang yang itu. Keong, bukan kerang yang jalan-jalan gitu, bawa-bawa rumahnya itu kan, yang rumahnya bisa dibawa nomaden gitu tuh dia. Jadi bawa rumahnya dibawa-bawa. Masya Allah, ada yang kecil, ada yang besar. Oh, seneng banget lah kita tuh. Bener gak sih keong? Atau umang ya namanya? Udahlah, apalah namanya, ini kita habis waktu cuma nyebutin nama aja. Oh, pokoknya terus minum, oh seneng kita tuh. Minum sirup-sirupan yang gak jelas itu, bahan pewarnanya, masih ingat gak? Yang campur-campur, ya Allah. Tapi begitu kita naik ke SD, itu mulai tambah tekanan tuh. SMP, ya Allah, pertama kalinya kita ketemu pelajaran yang namanya kimia. Waduh, itu luar biasa tuh. SMP ketemu kimia gak? Ketemu kan? Belum ya? Saking traumanya lupa nih. SMP fisika ya? Fisika. Kimia tuh SMA. SMA ketemu kimia. Itu fisika SMA ketemu kimia. Wah, pokoknya nah, luar biasa. Terus naik. Semakin ketat. Terus kita keterima di PTN. Emangnya semakin santai atau semakin ketat? Kesibukan dan tuntutan dan persaingan semakin ketat. Semua hidup begitu, jamaah. Jadi, kalau kita, kok semenjak saya ini ujian saya tahu, ya berarti jalannya benar. Alhamdulillah. Walaupun kita gak nantang ujian, jangan. Kata Nabi SAW, mintalah ampunan dan keselamatan. Tapi itulah sunnatullah. Itulah sunnatullah, jamaah. Sunnatullah itu demikian. Kenapa sekarang tuh kayaknya harus butuh minta pertolongan kepada Allah untuk hal-hal kecil, padahal dulu tuh kayaknya dengan mudah kita kerjakan. Ya, dulu dengan mudah kita kerjakan. Tapi coba bandingkan. Dulu kita hanya mengerjakan secara fisik. Hanya mengerjakan secara gerakan. Tidak ada ruh. Atau kurang ruhnya. Ada. Tapi sekarang, dengan selalu minta pertolongan kepada Allah, itu kita bisa mengerjakan dengan lebih baik lagi kualitasnya dan dengan ada ruh. Dan kenikmatannya beda. Karena meminta pertolongan itu sendiri saja sudah kenikmatan, hadirin. Itu. Kata Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, seorang hamba yang sejati itu lebih menikmati doa dibanding ketika doanya diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu emang susah banget ya. Gak bisa kita denger ini, nanti jam 9 kita doa langsung dapat derajat itu, tuh gak bisa, terus pelan-pelan. Iya, kita dulu bisa ngerjain, tapi kualitasnya gimana? Ini kan bukan hanya tentang mengerjakan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, apa kata beliau? Hendaklah fokus dan perjuangan Anda agar amal itu diterima melebihi fokus Anda untuk sebatas mengerjakan amalan itu saja. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Jadi fokus kita tuh gimana amalnya diterima, bukan hanya sebatas ngerjain amal. Kalau sebatas ngerjain, keponakan kita, anak-anak kita yang masih kecil-kecil juga bisa sholat isya hadirin 4 rakaat. Tapi kualitasnya gimana? Cucu kita udah bisa tuh sholat tarawih bareng. Ya tapi hanya sekedar gerakan. Allah taala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat hadirin. Ini hari ke-8. Ini kita masuk pekan kedua. Dan sebagaimana pekan pertama begitu cepat, maka pekan kedua akan cepat juga. Maka jangan sampai gagal fokus sehingga kita kehilangan momentum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.